الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan insyaAllah kajian dan pembahasan kita pada kitab Mukhtasar ala Nukhbatul Fikr Syekh Abdul Wahab Ibn Barakat Al-Ahmadi Al-Syafi'i, yang masih pada lanjutan tentang syarat hadis sahih. Telah kita sebutkan syarat yang pertama, yaitu mada syarat ada al-adalah. Syarat yang kedua adalah al-dhabat. Ya. Yang berikutnya syarat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh rahmatullah alaihi, yakni qawluhu rahimahullahu ta'ala tayu ittasala sanaduhu. Jadi syarat yang ketiga adalah syaratul ittisal, syarat ya al-ittisal. Yang dimaksud dengan al-ittisal adalah, atau dalam artian bahasanya, dia mengandung, atau kata ini mengandung makna at-tasalsul. Mengandung makna at-tasalsul, ya ini suatu rangkaian yang saling terikat satu dengan yang lainnya, saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Ini maksud dan makna dari kata ittisal. Sementara dalam termis di kalangan ahli hadis, yang dimaksud dengan ittisal yani ayyakuna, ya, ayyakuna ar-rawi ya akhadha shay'an ya min shaykhihi, atau akhadha shay'an min marwiyati shaykhihi, ataukah dengan ibarat yang lain juga ayyaru ya rawi marwiyati syekhihi. Ini makna ittisal kalau kita melihat dari termis kalangan ahli hadis. Jadi ittisal tajib al-ittisal yaitu ayyaru ya ya rawi syai'an min marwiyati syekhihi. Ini makna ittisal. Atau bisa juga antum ganti ya ayyakuda rawi syai'an min marwiyati syekhi. Ya, ini ketika seorang rawi ya, rawi ini meriwayatkan salah satu atau sebagian. Ini dalam kadar yang paling minim, dia meriwayatkan salah satu atau sebagian dari marwiyati syekhi. Marwiyat, apa yang maksud marwiyat tadi? Aha, hadis. Dia meriwayatkan hadis-hadis dari syekh dia. Di sini ada sebutkan ayyarwiya, ayyarwiya ar-rawi. Kalau antum lihat di beberapa kitab mustalah, datang dengan lafaz ayyasma'. Dia sering ada mengatakan ittisal itu sama'u rawi atau ayyasma' rawi min syekhihi. Itu seorang rawi menyimak hadis dari syekh dia. Ibarat seperti ini ayyasma'a atau sama'ur rawi bukan ibarat yang begitu tepat untuk menggambarkan makna ittisal. Ya. Karena al-ittisal ini bisa jadi seorang rawi dia punya riwayat dari syekh dia tapi bukan melalui jalur menyimak, mendengar. Bisa jadi dia meriwayatkan dari kitabnya, ya kan? Bisa jadi riwayat rawi ini dalam bentuk al-wijadah. Al-wijadah artinya ketika seorang yang perawi, dia mendapatkan sebuah kitab. Dia mendapatkan sebuah kitab di mana kitab tersebut tercantum beberapa hadis dari sang syekh. Dan bisa jadi rawi ini tidak bertemu dengan syekh tadi, tetapi dia bisa memastikan bahwa kitab yang dia dapatkan ini kitab yang berisi hadis-hadis sang syekh. Itu namanya al-wijadah. Contohnya misalnya untuk generasi atau di zaman kita, kalau antum pergi ke perpustakaan, ke toko buku, toko kitab, antum lihat Sahih Bukhari, isinya hadis-hadis dari Imam Bukhari. Jadi terus antum menyampaikan hadis ini, ya, antum menyampaikan hadis-hadis pada hadis tersebut, antum disebutkan kepada siapa? Al-Bukhari atau penjual buku? Tapi antum ambilnya dari penjual buku, ya, antum gak ngambilnya dari Bukhari langsung, ya. Yang menjadikan kita nisbat kitab itu kepada Imam Al-Bukhari karena adanya tawthiq namanya, penguatan bahwa kitab ini benar, kita yakin itu dari kitab siapa? Bukhari. Sini ada sama? Gak ada sama. Ya, termasuk juga dalam masalah ini nantinya ketika kita berbicara tentang hadisul mudallas, hadis yang terdapat an ana, an fulan, an fulan, di mana perawinya seorang mudallis, ini juga masuk pada kategori ittisal, masuk kategori ittisal, tetapi dalam hukum zahir ittisal. Ya, kenapa dimasukkan kategori ittisal? Apa dalilnya? Kita berdalil dengan amalan para penulis kitab musnad. Karena kitabul musnad, ya, yang dimaksud dengan kitabul musnad, maksudnya kitabul musnad itu, siapa yang punya kitabul musnad? Musnad Imam Ahmad. Siapa lagi? Musnad Abi Ya'la. Ya, musnad siapa lagi? Ya, siapa juga punya musnad. Nah, misalnya kitabul musnad, maksud dari kitab musnad ini kitab yang berisikan hadis-hadis yang hadis itu disyaratkan dia harus marfu. Artinya marfu kenapa? Berakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tersebut juga harus muttasil. Hadis muttasil. Hadis muttasil ini juga, yaitu hadis yang terdapat sifat ittisal. Nah, kitabul musnad ini kitab yang berisikan hadis marfu dan muttasil. Ternyata pada kitabul musnad yang ada kita dapatkan an'anah para mudallisin. Baca riwayat mudallisin yang terdapat an'anah masuk pada kategori ittisal. Karena itu kan ibarat yang paling tepat kita katakan al-jarwiyah. Jadi al-jarwiyah di sini mencakup semuanya. Riwayat yang ittisal secara zahir ataukah hakikatul ittisal. Baik riwayat tersebut, ya, dengan simak dia menyimak langsung, ataukah hikayat turunnya dia melihat, misalnya hadis Nabi yang diwakil dari Nabi SAW, ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minas sujud kabbar. Dia mendengar atau tidak? Enggak, cuma melihat. Ya kan? Dia cuma melihat Nabi melakukan perbuatan tersebut. Ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza masya, kalau Nabi berjalan dia seolah-olah ke depan, asfa'a fihi, Nabi bersegur gas ketika berjalan. Mendengar atau melihat? Ya. Jadi kalau kita memakai ibarat ya sama urawi ayas marawi yang lafad-lafad seperti ini enggak termasuk. Ya, makanya kita gunakan kalimat ayyarwiyat arawi. Ya, syai'an bil marwiyati syai'i. Artinya syai'an di sini baik diriwayatkan langsung dengan dari syai' tadi ataukah biwasitah. Baik itu riwayat yang sharihun sama ataukah ada fihi nautat tanwis. Sudah pernah kita tahu, karena sudah sebutkan definisi tanwis. Nah, siapa yang mengulang definisi tanwis? Nah, ada yang ngerti-ngerti? Nah, walaka kitab. Dia bisa jawab. Bahwa tanwis Nah, apa mana tertulis? Tidak ada. Ya? Ya, awali disifati wairi ma maro'a minhu. Maro'a ke maro'a? Nggak, maro'a. Maro'a minhu au ma au yusama diwairi yastaharo. Maksudnya dari Yusuf. Ternyata tadi susunya, bukan tadi isnad. Ya, kita tadi maunya tadi isnad. Maka simak rawi. Ya, amman sami'ahu malam ya. Malam ya sami'ahu asanta, Masya Allah. Sudah tadi ya? Belum. Belum, mau gak? Tuh, Masya Allah. Jadi di sini syiah tadi ya memberikan baik itu dia dengan sama yang sama langsung apakah dua dua sifat. Nah ini masuk tadi. Jadi kalau begitu ittisal itu terbagi dua berarti. Ada yang ada zahir ittisal. Zahir ittisal ini yang mutabah adalah hukum. Ya. Zahir ittisal dan ada yang namanya hati hati katu ittisal. Hati katu ittisal yang lafaznya harus lafaz tasrih sama seperti sami itu ra'ai itu qatayib ini masuk semua ada sana juga termasuk akbarana juga ya kecuali ada nanti ketahuinya di kalangan ahli hadis terkait dengan akbarana dan amba'ana al-muhim. Ittisal tadi terbagi dua. Ada zahir ittisal. Artinya zahir ittisal cuma disyaratkan syekh dengan rawi mungkin bertemu. Ya syekh dengan rawi mungkin bertemu karena berada satu zaman. Karena berada satu zaman mungkin bertemu walaupun sang rawi ini bisa jadi enggak bertemu dengan hadza syekh. Ya kan? Fa'antum misalnya antum jami'an berada di zaman, satu zaman dengan Tayyib Syekh Shalih Al-Fauzan misalkan. Satu zaman, mungkin enggak bertemu. Mungkin. Tapi antum pernah bertemu semuanya? Belum. Jadi, ini namanya dia zahir ittisal. Ada kemungkinan rawi tersebut punya riwayat dari Asyik. Kalau hakikat ittisal, kita dapat pastikan dia punya riwayat. Dengan adanya sebuah hadis dengan tasrih, dengan terang-terangan lafadznya sami'tu akhbarani haddathani atau haddathana yang dia riwayatkan dengan lafadz tersebut dari hadis syekh walaupun cuma satu hadis maka sudah dihukumi bahwa dia dengan syekhnya ini bersambung. Ini makna ittisal. Jadi ittisal mana? Ayarwiya rawi ya syai'an min marwiyati atau ahadith syaikhihi. Nah, kalau rawi ini tidak meriwayatkan sesuatu cuma hikayat dan tidak termasuk hadis, apakah termasuk ittisal? La, tidak termasuk ittisal. Yang karena disyaratkan pada ittisal yang diriwayatkan dari syaikh haruslah yang masuk dari kategori marwiyat, hadis-hadis dia, baik itu hadis yang marfu atau tidak, sanad riwayat yang dia miliki, ini masuk kategori marwiyat. Tayyib. Kata beliau rahmatullah alaihi ittasala sanaduhu. Nah, kalimat di sini ittasala sanaduhu, kalau begitu maknanya bahwa syarat pada hadis sahih sanadnya ini harus terdiri pada sejumlah rawi pada masing-masing tabakat. Yang antara tabakat yang satu dengan tabakat yang berikutnya di atasnya atau berada di bawahnya memungkinkan para perawinya saling meriwayatkan. Itu makna ittisalu sanad. Dimana? Dikarenakan makna dari kata sanad adalah silsilatu arruat al-musilah ilal matan. Itu makna sanad. Jadi makna sanad makna dua silsilah. Silsilatu ini asalnya silsilah atau arwah al-musilah asal. tiap lebar. Itu rangkai yang para perawi yang berkelanjutan terus-menerus sampai kepada matan hadis. Tadi Anto sudah berikan contoh kan? Hadis siapa? Hadis innamal amalu binniat. Ah, siapa yang hafal sanadnya? Ah, aku lagi. Agantian Anwar semua. Anwar, sedang Anwar. Yang angkat tangan siapa man? Terakhir doang. Ah, siapa yang ingat tadi? Dari riwayat siapa? Yahya dari bawah. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Yarwi Amman. Muhammad Ibrahim At-Taimi. Perhatikan, Yahya ibn Al-Ansari termasuk tilmid At-Taimi. Dia mendengar di hadir di majelisnya. Berarti terdapat mata itisal, ya atau tidak? Ada sama. Setelah itu ya, At-Taimi ini Yarwi Amman Al-Qamah ibn Kayth Laythi kadari, maka termasuk mulazimnya. Itu Al-Qamah Yarwi Anman An-Umar. Ini dia namanya mata silsilah. Ya, silsilah para perawi. Jadi Yahya ibn Sa'id, terus katakan siapa? Ya, At-Taimi. Terus katakan siapa lagi? Al-Qamah ibn Kayth. Terus katakan siapa? Umar. Jadi namanya silsilah. Ya, ini namanya silsilah para perawi yang saling bersambung karena antara rawi yang berada setelahnya dan sebelumnya saling mendengar, ya, saling mendengar satu dengan yang lebih begitu seterusnya sampai ke atas, ya, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud dengan sanad. Inilah yang dimaksud dengan sanad. Setelah sampai di sini, Ikhwan, ada juga ibarat yang lain namanya al-isnad. Ya, sebagian kalangan ulama mutakhirin menyebutkan isnad wa sanad sama. Sanad dan isnad kata mereka sama. Fa'al juga beberapa kalangan ahli hadis yang membedakan. Mereka mengatakan bahwa sanad itu adalah silsilah ruwat, adapun isnad ikhbaru anha. Ya, ketika seorang membacakan sanad itu namanya isnad. Ketika Imam Al-Bukhari misalan menyebutkan pada kitab beliau, ya haddatsana, ya, dia menyebutkan mas haddatsana Ibnu Uyainah, ya, terus sambung, ya, meriwayatkan mata dari Yahya Ibnu Sa'id seterusnya sampai akhir hadis niat. Amalan Bukhari ini namanya isnad. Yang Bukhari lakukan menyebutkan sanad tadi, melampirkan sanad tadi pada kitab beliau namanya isnad. Yang disebutkan tadi namanya sanad. Jelas perbedaannya sekarang? Walaupun ada juga yang mengatakan sanad dan isnad itu sama. Ya, dan la musyahadah fil istilahin, tidak usah telah mempersulit, ya, dan tidak usah mempermasalahkan dalam istilah yang pemakaiannya itu bisa semuanya, enggak apa-apa. Enak. Jadi ini syarat yang ketiga pada hadis sahih, yaitu ittisalu as-sanad. Syarat yang berikutnya adalah asy-syurut. Ya. Kata beliau rahmatullah alaihi, salima minas syudud wa minal illah. Ini kedua syarat yang juga sering dikemukakan oleh kalangan ahli hadis sebagai mada, ya, syurud salbiyah, yaitu syarat yang mesti tidak boleh kita jumpai pada hadis. Kapan syarat ini ada pada hadis, tertolak dan hadis tersebut tidak lagi dinamakan sebagai hadisun sahih. Jadi yang pertama, ya, salima minasyudud, ay salamatu minasyudud. Selamat, tidak boleh terdapat adanya syudud pada hadis. Wa mal muradu bisyudud? Syudud berasal dari kata asyad. Syadza fulanun bimakna infarada. Ketika seorang dikatakan syadza, artinya dia bersendiri. Dia bersendiri. Jadi syadda pulan dia bersendiri. Dari makna ini Imam Al-Hakim rahmatullah alaihi menyebutkan bahwa hadithul syad, hadis yang infarada fihi rawin thiqah. Beliau mengatakan hadithul syad, hadis yang seorang rawi bersendiri pada suatu riwayat hadis. Karena beliau hanya melihat makna syudud ini dari makna bahasa. Dari makna bahasa. Yang tepat, ya, yang masyhur di kalangan para ulama ahli hadis, yang dimaksud dengan syudud di sini bukan hanya seorang rawi bersendiri, ya. Kalau seorang rawi bersendiri meriwayatkan hadis, lantas rawi ini seorang yang adil, seorang yang thiqah, ya, dan sanadnya juga bersambung, apa hukum hadisnya? Sahih. Sementara kita sebutkan tadi bahwa syudud syarat yang harus ditiadakan, ya kan? Berarti tentunya enggak benar kalau kita menafsirkan yang syudud ini hanya sebatas seorang rawi bersendiri. Ya, yang tepat bahwa syudud tiada lain yaitu infiradu ar-rawi ma'a mukhalafati man huwa aula minhu. Jadi syudud infiradu ar-rawi ma'a mukhalafati. Itu seorang rawi dia bersendiri pada riwayat, bersendiri pada suatu riwayat hadis ma'a mukhalafati man huwa aula minhu. Ya, dia bersendiri, namun selain bersendiri dia menyelisihi riwayat rawi lain yang lebih baik dari dia keadaannya. Yang lebih baik dari dia keadaan, namun disyaratkan ke semua rawi tersebut thiqah. Semuanya makbul. Sebagian mengatakan setidaknya dia paling rendah hasan hadis. Atau rawi yang dinamakan dia syudud. Karena hukum syudud tidak hanya berlaku pada hadis sahih lidatihi, juga berlaku pada hadis hasan lidatihi. Nanti akan kita sebutkan. Ya, nanti dia katakan wa in khaffa dhabtuhu fa hasan. Berarti syarat hadisul hasan dan hadisul sahih semuanya sama kecuali masalah dhabt. Berarti berkaitan dengan syudud dan illat juga sama. Ya. Jadi hadisul syad atau syad di sini jadi maksud adalah seorang rawi yang hadisnya dapat diterima, ya, dia meriwayatkan suatu hadis namun dia menyisihi rawi yang lebih baik keadaannya, lebih baik keadaannya dari dia. Di sini yang lebih baik keadaannya aula minhu, ada tiga kemungkinan. Aula minhu dari sisi jumlah, misalnya antum bersendiri, antum bersendiri lantas yang lain meriwayatkan berbilang yang riwayat antum, ini namanya syad mukhalafah liman huwa aula minhu fil adad, fil jumlah. Ya kan? Iya, mana kita terima riwayatnya tentunya? Yang banyak. Yang banyak ini namanya mahfuz, Anda namanya syad. Karena Anda melisihi riwayat jamaah. Ya, sering kali kita dapatkan di ibarat kalau berbicara tentang ilmu ilal, infarada fulan wa syadda fihi. Jangan difahami di situ bersendiri saja, enggak, pasti ada mukhalafah. Pasti ada mukhalafah. Yang kedua, mukhalafah liman huwa aula minhu bi'tibari sifat. Dengan melihat sifat perawi tadi. Masalah ada seorang dia shadiq. Ada seorang perawi yang shadiq, dia punya hafalan namun yakni tidak begitu kuat. Ketika dia menghafalkan hadis berhenti. Dia berpikir sedikit, dia lanjut. Nanti berapa saat berpikir lagi. Nah, ini hafalan yang ada pada perawi yang derajatnya lebih rendah. Tapi apakah dia dhaif? Tidak juga. Ya kan? Ketika rawi yang seperti ini, yang shadiq ini, dia melisihi perawi yang lain yang hafalannya masya Allah. Setiap ditanya hadis, dia tanpa ada beban sama sekali dia sebutkan hadisnya. Ya hifat sardan. Dia menghafal begitu aja, mengalir begitu aja. Ketika dua orang ini disandingkan, kira-kira mana kita terima hadisnya kalau mereka berselisih? Riwayat siapa? Yang lebih kuat hafalan dia. Ini kemudian diterapkan oleh kalangan ulama, apabila seorang rawi shadiq menyelisih rawi thiqah, maka yang syadz yang shadiq. Riwayat yang thiqah dinamakan mahfudz. Dinamakan hadisnya mahfudz. Demikian. Ya, difahami di sini, ikhwan. Dari mukhalafah yang pertama dari sisi jumlah. Mukhalafah yang kedua dari sisi sifat. Tayyib, masya Allah taala. Yang ketiga, bentuk mukhalafahnya ini, ya, dia menyisihi seseorang yang dari tata cara bentuk periwayatannya lebih baik. Ya, atau ada indikasi yang lain yang menguatkan. Misalnya saja, tadi kita lihat seorang yang shaduq menisih seorang rawi yang thiqah, tentu kita katakan yang syadz yang shaduq. Namun sekarang ketika yang shaduq ini ternyata dia ahlul baitnya, anaknya, atau kan misalnya saudara dia, dan menisih rawi yang lain yang secara umum dia thiqah tapi berasal dari negeri yang lain, datang sehingga sehari duduk terus pergi, lantas keduanya berselisih pada hadis, pada syekh yang sama. Tapi siapa yang kita kuatkan hadisnya? Yang shaduq yang tetapi dia ahlul bait, ataukah yang thiqah tapi dia datang cuma sesaat dia pergi? Tentunya ahlul bait. Ya, dikarenakan ada indikasi lain yang menguatkan. Apa contohnya? Contohnya ketika terjadi khilaf antara Israel, ya, Israel dengan man? Syu'batu ibn Hajjaj. Syu'bah ibn Hajjaj amirul mu'minin fil hadith, ya, sampai saking bagusnya riwayat Syu'bah. Syu'bah kalau meriwayatkan hadith dari seorang mudallis, mudallis ini an'anah, hukum an'anahnya digiring kepada sama, tidak boleh tidak, harus dia sama. Ini kalau misalnya ada rawi yang lain, jangankan Imam Ahmad yang ya seperti Syekh Malik, yang seperti Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian mereka ada seorang syekh mudallis, syekh ini merupakan hadis an'anah, tetap hadisnya dihukumi dhaif dikarenakan tadlis. Kalau syu'bah enggak. Syu'bah kapan syekhnya mudallis tadlisnya hilang? Karena si syu'bah itu. Syu'bah. Ini kayak penyelamat dia. Jadi kadang-kadang seorang syekh merasa bahagia kalau yang riwayat dari dia siapa? Syu'bah. Nah, ini adatnya para ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis itu enggak bangga dengan syekhnya, dia harus bangga dengan muridnya. Ulama ahli hadis itu enggak tertolong sama syekhnya. Tertolong oleh siapa? Bahkan basalah kalau syekh kita yang komentar. Kadang-kadang syekh kita itu jadi bumerang bagi kita. Ya, bumerang bagi kita. Berapa banyak kalangan rawi du'afa semakin dilemahkan hadisnya gara-gara dia datang ke majelis Imam Malik. Apa ibaratnya para ulama? Tajammala indahu fadu'ifa bisabab dzalik. Ya, kenapa dia dilemahkan? Ini orang sudah do'if. Dia datang ke majelis Imam Malik hanya untuk tampil-tampilan aja biar dianggap. Celah lagi adalah dia. Mungkin pertama hafalannya yang masalah. Ketika dia datang ke majelis Imam Malik tampil, masya Allah, duduk paling depan, perhatian sedikit mau angkat tangan, tapi nggak pernah angkat tangan ya. Mas, kalau angkat tangan ketahuan dia lemah nanti. Gini aja dia berharap yang lain jawab kan. Nah, seperti ini yang awalnya didoifkan karena hafalan dia, gara-gara perilaku dia adalahnya juga kena. Halas, ini orang nggak beres ini. Ya, gara-gara tajamul. Jadi syekh dia musibah bagi dia. Kena syekhnya seorang imam, seorang thiqah, musibah bagi diri dia. Tapi lihat bagaimana para ulama al-hadis diselamatkan oleh oleh muridnya. Dia seorang mudallis. Kalau yang riwayatkan antum, tetap ada masalah. Yang riwayatkan antum, tetap ada enggak keluar. Tetap bermasalah juga. Jadi ketika datang syu'bah, nah ini kata-kata antum, ini hadis anak ambil semuanya. Kenapa? Karena mereka merasa kalau syu'bah yang meriwayatkan hadis dari anak saya selamat. Ya, anak-anak saya selamat semuanya. Semua riwayat yang dicurigai oleh ulama ahli hadis yang akhirnya dipatenkan oleh mereka gara-gara siapa? Riwayatul tilmid syu'bah. Amirul mu'minin fil hadis. Ya. Tetapi ketika syu'bah berselisih dengan Israel pada riwayat Abi Ishaq As-Sabi'i, ini Israel saduq. Al-qawlu qalu Israel. Para ulama mengatakan tetap kita dahulukan riwayat Israel. Kok bisa? Dia saduq. Karena dia adalah ahli bait siapa? Abi Ishaq As-Sabi'i, dan sama-sama kufi. Sama-sama ahli balad lah. Jadinya dia ahli bait dan tidak pernah tinggalkan ya bapak dia atau keluarga dia. Tetap dia mulazamah. Disebutkan juga bahwa dia mulazamah 20 tahunan di riwayat Abi Ishaq. Jadi yang menguatkan riwayat dia di sini gara-gara apa tadi? Gara-gara adanya mulazamah, dia ahli bait, ya kan? Ya, dia menguatkan, dan inilah yang kita sebutkan tadi penguatan riwayat dari mukhalafah karena kefiah riwayat. Cuma ada sedikit tambah peringatan. Kalau terjadi seperti ini, para ulama kibar, ahli hadis, antum tidak boleh katakan riwayat itu syubhat syad. Antum tidak juga mengatakan riwayat itu malik syad, berat. Sampai berat berkata, berapakah ahli ilm ketika ada mengatakan akhta malik di hadis fulan, qala nukhati'u malikan, kok beradinya kan? Kita salahkan Imam Malik pada hadis lah. Kita tidak boleh salahkan Imam Malik. Ya, artinya mereka sebelum menyalahkan Imam Malik cari solusi yang lain. Biasanya kalau kita lihat amalnya Dharqutni, mereka mengatakan yuhmadul hadis ala wajhain. Eh, hadis ini pada dua periwayatan yang berbeda. Kadang seperti ini, kadang seperti ini. Tetapi kalau enggak mungkin, yang kita katakan al-qaulu qaulu Israil wa natawaqqaf fi riwayat syubhah. Kita riwayat syubhah kita diam. Dan tidak mengutak-atik riwayat dia. Ini ikhwan bagaimana adab yang seorang talabul ilm seperti kita ini, bagaimana adab kita kepada salaf ahli hadis. Ini ada tuntunan adab bagi kita sekalian. Dan tuntunan adab ini tentunya harus kita terapkan juga. Bagaimana antum beradab kepada ahli ilm, beradab kepada para masyayikhul kibar, beradab kepada syuyukh ahli sunnah wal jamaah. Dan kita harus punya adab yang tinggi kepada mereka dan selalu khusnudzan walaupun secara zahir kita lihat dia keliru. Ya, terkadang kita dapat seorang talibul ilah kena semangatnya lihat syekh, seorang syekh keliru, habis syekh itu disikat. Ini syekh ini gak ngerti ini. Man anta ya syekh? Ya walad. Kami mau kita antum, aduh masya Allah. Belajar hadis enggak, nahunya juga belepotan. Belajar akidah cuma kulit-kulitnya doang. Usul fikih gak ngerti apa itu usul fikih. Tanya tentang asbah wa nazaya, dia kira ini buku apa lagi itu. Terus setelah itu mau komentar terhadap para ulama, masya Allah, man ant. Iya, ini ada adab ya. Kadang-kadang kalau kita belajar ilmu hadis, adab-adab ini muncul. Adab-adab ini berada di tengah-tengah kita, tinggal kita mau kita aplikasikan di kehidupan kita atau tidak. Makanya ikhwan najaniyan, ya, makin kental seseorang dengan ilmu hadis, maka terlihat adabnya. Imam Ahmad, Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, saking kentalnya muamalah Bukhari dengan hadis, sampai adab beliau pun pada tadi itu sangat halus. Ini semua karena mereka menganggap hadis itu sebagai rahmat, sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan asarnya pun tampak pada perilaku para ulama ahli hadis tadi. Iya. Yeah. Masyaallah. Nah, jauh melenceng sudah. Itu masalah syudud. Nah, siapa yang bisa ulangi? Ini ashabul yamin. Ya, ashabul yamin. Hadza ashabul syimal. Tafadhal, man. Apa itu syad? Banyak lagi. Yang lain. Yang tua-tua, yang 40 ke atas. Mukhalafah. Dan bentuk mukhalafah ala salah tadi itu mana? Mukhalafah. Uskup. Mukhalafah dari sisi jumlah, sifat, apa lagi? Mana? Dari sisi kefiah, cara dia meriwayatkan hadis atau unsur-unsur yang lain yang menguatkan. Itu syarat. Kemudian kita beralih ke syarat yang terakhir, yaitu intifa' atau salamat minal illah. Ya, selamat dari illatil qabihah. Dan maksud dari kata illat jelas ya. Kata illat ini artinya adalah penyakit. Seorang yang maklul, seorang yang dia pincang, ada penyakit pada ya anggota tubuh dia, pada tungkai dia itu namanya ya al-alil. Ya, seorang yang maklul, seorang yang marid. Jadi kalimat illat berarti adalah sakit. Dan illat pada suatu hadis ada dua macam. Ada namanya illat yang zahira, illat yang nampak, terlihat. Ketika antum baca sanad, antum bisa tahu hadis ini dhaif. Kenapa? Ya, kenapa? Karena jelas kita melihat ada kesalahan pada riwayat. Misalnya saja, ya sanadnya terputus jauh. Ya, salahnya terputus jauh. Misalnya Imam Malik mengatakan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, ini tentu sanadnya tidak muttasil. Karena antara Imam Malik dengan Nabi sekian ratus tahun, ya kan? Tidak mungkin Imam Malik menyimak langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu illat seperti ini namanya apa? Illat yang zahirah. Nah, illat yang kedua, ini yang seringkali dikaji oleh para ulama dalam masalah ilmu ilal, yaitu illat yang khafiyah. Illat yang khafiyah, ghamidah. Illat yang tersembunyi, terselubung. Ya, yang mana illat ini tidak akan kita kenali kecuali kita mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Ya, kita kumpul riwayat-riwayat yang ada, baru kita kenali bahwa hadis ini ada cacatnya atau tidak. Ya, hadis-hadis ini ada cacatnya atau tidak. Misalnya saja ketika anda dapatkan suatu hadis, misalnya diriwayatkan oleh seorang rawi secara muttasil marfu kepada Nabi. Secara zahir sanadnya sahih. Para perawinya thiqah atau maqbul. Ya, kita mohon doifkan hadisnya enggak mungkin. Ya, muttasil, para perawinya adil, dhabit. Tetapi ada hadis yang lain dari makhraj yang sama, asal sanad yang sama. Nah, apa itu asal sanad tadi? Hah? Apa? Asal sanad apa? Apa asal sanad yang kita sebut? Nah, sahabatnya ini yang bagian sini, apa arti asal sanad? Cepat. Karena madara ilaihi. Siapa itu sama nyawa? Masya Allah. Syekh Abir. Syekh Abir, eh? Masya Allah. Itu madara ilaihi al-hadith. Ya, jadi ketika kita dapatkan sanad yang lain dari makrat yang sama, berbeda ternyata. Baik itu lafad matannya berbeda atau sanad riwayatnya berbeda. Yang satunya ini ternyata diriwayatkan secara mursal, secara mursal, dan para perawinya lebih sikah. Hadis ini dengan kedatangan atau adanya hadis yang lain ini, kita pastikan hadis yang pertama salah. Hadis yang pertama salah, kenapa? Karena hadis yang mursal ini perawinya sikah, sementara hadis yang muttasil tadi perawinya dhaif. Sementara hadisnya sama, hadis itu juga, syekhnya sama, itu juga. Maka di sini kita katakan bahwa pada hadis yang muttasil terdapat illat. Dan illat ini hanya kita ketahui setelah kita kumpulkan riwayat yang ada. Ya, bisa dipahami enggak? Benar nih. Ya. Ya, misalnya atau boleh hadis pun. Hadis ilmu awal. Ya. Baik. Abdullah ibn Umar. Saya mudahkan aja, saya kasih ini aja. Jadi misalnya ketika untuk dapatkan ada dua periwayatan masalah dari hadis Ibnu Umar, ya, jalur periwayatannya sama dari hadis Malik, ya, hadis Malik dari Ubaidillah Ibnu Umar dan Ibnu Umar. Namun yang meriwayatkan dari Malik, ya, misalnya Ibnu Abi Dzidzik, dia seduk, dia meriwayatkan hadis ini muttasil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya tetap dapat diterima walaupun dia sebut. Diriwayatkan dari Malik, Malik Imam. Al-Umari, Dikatul Hamid. Ibnu Umar Muhajir, ya kan? Apa hukum hadis yang diterima atau enggak? Diterima. Kita bisa celah hadis ini? Enggak. Namun ketika kita dapatkan jalan yang lain, kita kumpulkan jalan yang lain, ternyata kita dapatkan sanad yang sama, disesuaikan oleh jamaah, di antaranya misalnya Ibnu Aun, Abdullah Ibnu Aun, Tus Abdullah Ibnu Wahab, matalan, ya, dia meriwayatkan dari Malik, namun dari Ibnu Umar mursalan, artinya dari perkataan Ibnu Umar. Ini ibarat jahat, kata-kata mursal menunjukkan bukan sampai ke Nabi, bukan sampai ke Nabi, walaupun ibarat kalimat mursal sebenarnya adalah riwayat tabi'in, ya. Dia riwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar, maksudnya mursal, ya. Dia kata-kata bin qawli Ibnu Umar. Ada khilaf atau tidak? Ada perbedaan? Ada perbedaan, ya kan? Yang satu dari perkataan Ibnu Umar, yang satu dari Nabi. Karena kalau kita lihat seperti ini, siapa yang benar hadisnya? Hadisnya siapa? Hadis jamaah atau Ibn Abidin? Tentunya hadis yang di atas yang benar. Berarti hadis yang di bawah itu hukumnya ada? Ya, syad. Dalam pengenalan kita syad ini, kita bisa hukumnya syad setelah kita mengetahui bahwa hadis ini punya illat. Illatnya itu karena terdapat perbedaan. Perbedaan di sini. Satu mengatakan yang kholi Ibn Umar, yang satunya lagi mada dari dari Nabi. Itu namanya illatul khafiyah. Tanpa adanya sanad yang di atas, aku enggak akan tahu kalau ini ada illatnya. Jelas ya? Itu namanya illat. Ya, inilah yang dibahas dalam kutubul ilal. Karena itulah kutubul ilal termasuk pembahasan yang berat. Ya? Karena kita tidak akan mencukupkan dengan satu hadis, satu riwayat. Dikumpulkan semuanya satu persatu. Ya. Baik, itu pembagian illat, ada yang illat yang zahirah dan ada illat yang khafiyah. Yang kita bahas adalah illat yang nah, illat yang khafiyah itu sendiri terbagi dua lagi. Ada yang qadihah, ada yang ghairu qadihah. Ada yang illat qadihah. Artinya qadihah illat ini akan merusak ya validitas hadis. Ya sahih hadis ini enggak sahih lagi gara-gara adanya illat tadi. Contohnya ini. Ini salah satunya. Illat qadihah. Dengan keberadaan hadis yang mursal, kita bisa mengetahui bahwa hadis yang muttasil ini terdapat illat dan illatnya menjadikan hadis ini menjadi mada sahih atau dhaif? Dhaif syad. Ya kan? Ini namanya illat qadihah. Yang kedua adalah illatun ghairu qadihah. Lah, kok ada illat yang tidak? Illat yang ghairu qadihah. Ada juga. Ya. Ada juga illat yang ghairu qadihah. Misalnya, ya, ketika seorang rawi dia meriwayatkan hadis. Ketika dia meriwayatkan hadis, dia salah sebut nama syekh. Dia salah sebut nama syekh. Ketika kita kumpulkan riwayat yang ada, ternyata yang dimaksud syekh yang lain. Misalnya dia sebut, ya, misalnya Abdullah Ibn Dinar. Ya, ternyata ketika kita tatabur riwayat tersebut, ternyata yang benar bukan Abdullah Ibn Dinar, tetapi Malik Ibn Dinar. Yang pertama thiqah, yang kedua thiqah. Masalah enggak? Hah? Masalah atau tidak? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena di riwayat mana saja yang benar, pasti hadisnya sahih. Kalau dia meriwayatkan dari Abdullah Ibn Dinar, hadisnya sahih. Dia meriwayatkan dari jalan yang satunya juga sahih. Tetapi illat itu bukan illat. Illat, karena kita mengetahui hukumnya itu setelah kita mengumpulkan jalur-jalur periwayatan. Ya, karena itu dikatakan illat ghair qadihah. Nah, ada satu pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Illat ghair qadihah ini bisa saja menjadi qadihah. Illat yang ghair qadihah tadi bisa saja menjadi qadihah. Pada satu keadaan itu mana? Hah? Kalau rohnya ternyata yang salah sebut itu seorang yang doif atau yang tertutup. Kalau dia doif atau tertuduh, sudah selesai masalahnya, tidak usah dibahas lagi. Tidak usah kita cari siapa syekhnya, iya enggak? Ya kalau antum misalnya doif, antum sebut Abdullah ibn Dinar, tidak usah tetap buturuk. Lihat mukanya antum aja, udah ini doif. Tidak perlu lagi kita cari-cari salahnya orang kan. Misalnya seperti itu. Apa contohnya Irwan? Ayo. Ini rawinya tidak mutakhir, lompat. Ini kita salah nama. Ini kita berbicara ya, kesalahan hanya salah nyebut nama aja, bukan masalah penempatan namanya di mana. Apabila kalau yang melakukan kesalahan ini dia melakukannya berulang-ulang, setiap sanad dia salah sebut syekh. Sanad yang berikutnya salah lagi. Karena dia sering melakukan kesalahan walaupun syekhnya semuanya thiqat. Itu menunjukkan bahwa dia apa? Dia tidak punya dhabit. Ya enggak, dia enggak hafal hadis dia. Sering dia ragu. Kadang dia riwayat dari sini salah lagi dia. Siapa ya? Al-Umari atau fulan gitu. Terus dia bilang saya bingung lagi dia. Sebut nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak ada cerita tadi. Kan? Ya, jadi Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan ifad itu hadis sahih didatihi. Terus dia mengatakan wa in wujidati syurutul khamsu lakin khaffadattu fahuwa al-hasanu didatihi. Ini mudah nih. Yang kedua, kategori yang kedua adalah hadis hasan didatihi. Hadisul hasan didatihi. Kata beliau hadis hasan didatihi, semua lima syarat ini terpenuhi kecuali satu. Itu apa? Khaffadat dhamma. Kalau begitu definisi hadis hasan didatihi mada? Man ya'rif ashabu syumal? Fadal. Dan jauh sana. Al-hasan didatihi manahu marawahu Abdul Mawfiqun Dobbi Risalati Mutasirin wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masmu kaya syekh? Ayo sudah. Sudah dapat ya? Sama so, yang bapak tua tadi. Siapa namanya pak? Siapa? Pak Abdul Razak. Masya Allah. Jadi ini sudah paham ya. Jadi hadis hasan didatihi sama dengan sahih didatihi, perbedaannya hanya pada khafif. Jadi hafalan yang agak rendah sedikit. Kalau di martabat para rawi, kalau yang hadis salizati itu rawi jasiqah ke atas, ya maka yang hadis hasan itu sedut ke bawah, tetapi tidak sampai derajat rawi yang dhaif. Nah sekarang yang tersisa, kalau udah rahimahullah, kalau udah watafa, anda gak usah jelasin hadis salizati, mudah kan? Contoh hadis salizati misalnya yang masyhur, yang sanad hadisnya itu hasan didatihi, silsilah riwayat Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, dan silsilah itu bahas ibn Hakim an abihi an jaddi. Ini semuanya termasuk silsilah itu hadis al-hasan. Yang ada dapatkan silsilah hadis ini, hukumnya hadisnya hadis hasan. Apa tadi? Bahas ibn Hakim, bahzul bilha, bahas Ibn Hakim an abihi an jaddih, dan Amr Ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Itu contoh hadis hasan didatihi yang banyak kita jumpai pada riwayat. Nah selanjutnya qala huna wa tafawatu maratib as-sahih wal hasan bi tafawuti hadhihi sifati bil quwwah. Asad beliau mengatakan watafawatu, tafawut artinya tafadul, bertingkat, ada jenjang, ada jenjang maratib sahih, tingkatan-tingkatan hadis sahih, ya, dan juga hadis hasan bitafawuti hadhihi sifatu bil quwwah. Itu tingkatan-tingkatan ini terjadi Karena tingkatan yang ada pada syarat yang kita sebutkan tadi, pada syarat hadis sahih dan hasan juga berjenjang tingkatannya. Jenjangnya juga bertingkat-tingkat. Nah, di sini nanti ada ibarat di kalangan ahli hadis, ada namanya as-sahih sahih. Terus ada hadis yang setelahnya, hadis as-sahih. Dan nanti ada hadis yang mutaraddid, yang apa namanya, terjadi silang pandangan di kalangan ulama, atau terjadi perbedaan hukum, apakah termasuk hadis sahih atau termasuk hadis hasan lidati. Setelah itu baru hadis hasan lidati. Baru setelah itu hadis yang terjadi teraduk, terjadi mana perbedaan atau silang pendapat, apakah ini hadis hasan atau hadis sahih. Hadis sahih. Ini jenjang terjadi seperti ini dikarenakan perbedaan syarat yang ada. Contohnya misalnya pada adalah tentunya enggak. Perbedaan yang dimaksud ini cenderung kepada topik para perawi. Kenapa para perawi hadis sahih juga beragam. Tadi Anda sebutkan ada yang hafalannya kalau ditanya dia mikir-mikir dulu. Ya kan? Tetapi ketika ditanya tentang hadis yang lain dia cepat jawabnya. Mungkin enggak ini terjadi? Mungkin. Ya. Pada waktu kita aja terjadi. Yang Anda kalau nanya antum hafalan juz 28, 29, juz 30 lancar. Nah, masuk juz 16, 17, 18. Ingat-ingat salah satu, salah dua, ya kan? Ada di antara mereka tidak ada perbedaan. Atau nanya dia tentang surah Al-Fatihah, yang nanya dia hafalan bahasa surah Asy-Syu'ara, sama aja. Ya. Sambil mungkin dia baca kitab, dia bacakan ayatnya. Ya sama lancarnya dia baca Al-Fatihah. Jadi tentunya tingkatannya lebih tinggi lagi. Ada kadang-kadang ya, untuk menunjukkan keahlian seseorang itu membaca Al-Quran, kadang dia bisa baca ayat dari belakang ke depan. Ini lebih ya, lebih iya. Coba jangan dilakukannya, karena itu tidak benar itu, secara adab terhadap Al-Quran. Ya walaupun mungkin terkadang ada sesanda menunjukkan kemahiran dia, tapi ini jadi sendal adab. Ya walaupun ya, walaupun tidak ada larangan, tapi ya adab terhadap Al-Quran kan itu perlu. Ya, jadi para perawi dari sisi tadi juga bertingkat. Nah, ada para perawi yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, dijuluki sebagai Imamul A'immah. Ya, ini semisal Malik ibn Anas, Syu'bah ibn Hajjaj, Ahmad ibn Hanbal, siapa lagi, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya ibn Mahdi, A'immah semuanya. Nanti ada di bawahnya yang gelarnya mungkin cuma sifatun hafid, lebih rendah lagi sedikit. Dan sebutlah misalnya seperti Nafi, Ubaidillah ibn Abdullah al-Umari, mungkin satu lagi Urwah rawi an Aisyah. Ya, ini levelnya seperti itu. Terus turun lagi sedikit. Ya, turun lagi yang mungkin dia thiqah saja. Terus turun lagi sedikit. Yang thiqah rubbama yahid, rubbama yukhti. Dia thiqah tetapi sesekali dia salah. Dia thiqah tetapi sesekali dia keliru, lupa, misalnya. Ini lebih rendah lagi. Nanti setelah itu turun sampai ke tingkatan subut. Nah, baru kita memulai tingkatan hadis, hadis hasan. Al-hasan juga begitu tingkatannya. Nah, disinilah ikhwan dan jami'an para ulama kemudian dalam menyusun kutubul hadis juga, mereka juga berjenjang tingkatan kitab-kitab mereka sesuai dengan syarat yang dianut oleh masing-masing penulis kitab. Ya, penulis kitab yang mensyaratkan sihha pada hadis mereka, kitab mereka itu lebih dikedepankan, diutamakan daripada penulis kitabul hadis yang tidak mensyaratkan sihha. Contohnya ya, selain dari Bukhari dan Muslim, contohnya misalnya ya, Sahih Ibn Khuzaimah, semua hadisnya sahih atau tidak? Enggak kan? Tapi beliau mensyaratkan sihha. Cara mensyaratkan bahwa yang beliau riwayatkan itu hadis sahih menurut hukumnya siapa? Ibn Khuzaimah. Ini lebih tinggi derajatnya daripada kita yang tidak ada syarat sihah sama sekali. Misalnya Ma'ajimus Salasa, ya Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam Al-Saghir di Tabrani. Ya, kalau kita lihat mana lebih tinggi derajatnya, sahih Ibn Khuzaimah. Sahih Ibn Khuzaimah. Nah, yang mensyaratkan sihah juga nanti kita lihat tingkatan-tingkatannya. Apakah syaratnya syarat yang muktabar atau tidak? Apakah syarat dia itu terdapat syarat tambahan dari asal syarat yang ada ataukah tidak? Nah, kemudian para ulama ahli hadis berbicara tentang perbedaan yang ada antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, di mana mereka kalangan ulama ahli hadis ini sepakat semuanya bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihain. Namun ketika berbicara tentang keutamaan, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, fa ulama di kalangan Madaribah termasuk di antara nisbat kepada At-Tabari, ya termasuk juga Ilqiyah At-Tabari, bukan penulis tafsir, ya itu disebutkan juga kepada Ibn Hazm rahmatullah alaihi, dan majmu' dari para ahli hadis di kalangan Madaribah, mereka menyebutkan bahwa Sahih Muslim itu lebih afdal, lebih utama dari Sahih Bukhari. Dengan melihat bahwa Sahih Muslim setiap hadis diriwayatkan dengan beragam jalan periwayatan. Sementara antum sudah anak kenalkan tadi, makin banyak jalan periwayatannya makin bagus. Dan pembahasan mutawatir kan? Ya, karena semakin banyak nanti semakin mungkin kita hukumi sebagai mutawatir, walaupun mungkin enggak sampai mutawatir. Nah, dengan alasan seperti inilah sebagian ulama Madzhabah mengatakan Sahih Muslim aula. Baik, kalau anda lihat seperti kitab Al-Muhalla Ibn Hazm, ya, kalau lihat kutipan-kutipan hadis beliau sebagai dalil, itu sebagian besar lafadznya dari Sahih Muslim. Lafadznya dari Sahih Muslim. Nah, sementara mayoritas kalangan ahli hadis, ya, dan ini pendapat yang masyhur dan ini pendapat yang paling tepat, insyaAllah Sahihul Bukhari itu lebih baik, lebih utama, lebih sahih, dan syaratnya lebih kuat daripada Sahih Muslim. Ya, lebih kuat dari Sahih. Apa dalilnya? Apa alasan mereka? Pertama, kata mereka, dikarenakan para perawi yang disebutkan oleh Imam Bukhari pada kitab Sahih beliau, ya, beliau hanya mengeluarkan para perawi dan takaran yang kita sebutkan tingkatan-tingkatan perawi, tabakat pertama dan kedua saja. Itu perawi yang tingkatannya dia thiqatun, ya, kasikah dan thiqah yang tidak akan turun sampai yang ada kritikan. Sementara Imam Muslim yang mengeluarkan riwayat yang ketiga sebagai asal kitab beliau. Yang terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama, apakah dia itu hadisnya hasan atau hadisnya sahih. Ini terlihat bahwa kalau begitu Imam Bukhari lebih ketat dalam pemilihan para perawi daripada Imam Muslim. Ya kan? Nah, berikutnya lagi yang menjadi dalil juga di kalangan ulama ahli hadis, ya, ketika kita berbicara tentang syarat ittisalus sanad, syarat sahih atau bukan ini? Syarat sahih. Fa Imam Bukhari rahimahullah taala yang tidak mengeluarkan hadis perawi yang dikenal sebagai mudallis pada kitab sahih beliau, kecuali yang rawi mudallis ini punya riwayat dari jalan yang lain sarah habis sama walaupun satu kali. Dia punya riwayat dari syekh yang sama ini, dari syekh yang sama syekh dia, dari syekh yang tadi, dari riwayat yang satu tadi. Maksudnya, riwayat yang pertama ini dia an'ana mudallis. An'ana mudallis hukumnya tawakkuf, enggak diamalkan dan masuk pada kategori hadis dhaif, ya kan? Tetapi Imam Bukhari mengatakan saya masukkan riwayat mereka mudallis yang thiqat ini dengan syarat ada satu riwayat saya dapatkan dari syekh yang sama si mudallis ini sarah hadis sama. Karena dengan demikian kita akan semakin tenang bahwa dia benar pernah berada di majlis syekh tadi dan benar dia pernah meriwayatkan hadis. Ini syarat siapa? Imam Bukhari. Imam Muslim lah. Imam Muslim hanya mensyaratkan cukup satu zaman dan mungkin bertemu. Misalnya satunya di Madinah, satunya di Makkah. Mungkin enggak bertemu, mungkin dekatan. Ya kan? Berada pada satu zaman. Nah, ini sebenarnya asal hadis sahih. Syaratnya Imam Muslim ini syarat yang asal. Ya? Syaratnya Imam Bukhari itu ada tambahannya. Iya. Ini syaratnya Imam Muslim, yaitu mana? dia berada pada satu zaman dan mungkin dia bersua, mungkin dia bertemu. Ada misalnya perbedaannya di sini. Imam Bukhari mensyaratkan bertemu walaupun satu kali, Imam Muslim tidak mensyaratkan bertemu harus, mungkin bertemu, itu saja. Karena itulah kita akan dapatkan ya pada Sahih Imam Muslim banyak terdapat kritikan dari ittisalus sanad dalam kategori mursalul khafi. Kategori mursal ala khafi. Sementara para Sahih Bukhari jarang kita dapat kritikan terkait dengan irsal ala khafi. Masya Allah ta'ala. Entah ya Abah Hanifah, setelah itu kita salah. Al-Fa'lam kita terakhir. Nah, ya, bisa dipahami di sini ya. Ah, kembangan dari masalah muncul lagi. Ketika berbicara tentang kritikan para ulama terhadap kitab tersebut, ya, hadis-hadis yang dikritisi oleh para ulama ahli hadis pada Sahih Bukhari, ya, pada Sahih Bukhari itu lebih sedikit jumlahnya daripada hadis-hadis yang dikritisi pada Sahih mana? Pada Sahih Muslim. Itu pun pada Sahih Bukhari lebih banyak yang benar Imam Bukharinya. Ketika dikritisi tentunya harus ada yang benar, ya atau tidak? Ini sering mengkritisi seperti Darakutni, ya. Ini sering mengkritisi Imam Bukhari dan Muslim pada kitab beliau Tatabu dan Ilzaman. Ya, ternyata sudah ditatabu, kita lihat, kita pelajari, terutama Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau mengatakan, oh, yang benar bersama dengan Bukhari, yang keliru Darakutninya. Oh, ternyata dikritisi oleh Darakutni hanya fisyawahid dan mutabat, bukan asalnya. Berarti yang salah siapa lagi? Darakutni. Nah, ketika melihat kritikan kepada Sahih Muslim yang terjadi sebaliknya, yang banyak benarnya yang mengkritisi malahan. Yang banyak benarnya yang mengkritisi. Anda bisa lihat di sini. Yang perbandingan seperti inilah dan beberapa lagi perbandingan yang lain, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendapat mayoritas kalangan ahli hadis bahwa Sahih Bukhari itu lebih bagus dan lebih kuat syaratnya daripada Sahih. Maksud tertibnya Sahih Bukhari dulu baru Sahih. Dan setelah itu kitab-kitab yang disyaratkan sih sihah. Nah, gimana dengan Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad? Ini ada pengecualian. Adapun Muwatta Imam Malik, ada mengatakan Imam Malik juga mensyaratkan sihah. Kenapa? Pertama, dari asal nama kitab dia namanya Al-Muwatta'ah. Dia bermakna Al-Mu'abba'ah menodongkan. Jadi Imam Malik ini menulis kitab Al-Muwatta atas perintah Amir waktu itu, Khalifah waktu itu, untuk dijadikan buku pegangan perundang-undangan di oleh Khalifah. Maka beliau tulis kitab Al-Ahkam. Sebab beliau tulis 1000 hadis ada lebih, 1200-an hadis yang pertama kali disalin, sodorkan kepada para guru-guru beliau, termasuk antara mereka fuqaha sab'ah ahli Madinah. Diberi takrir, diberi rekomendasi, ini benarnya. Ini tahun pertama penulisan, dibacakan oleh Imam Malik di majelis. Berapa tahun kemudian dibacakan lagi. Yang meriwayatkan pada tahun kedua, jumlah hadis yang ada di Muwatta mulai berkurang. Begitu juga tahun berikutnya berkurang lagi. Hingga akhir yang meriwayatkan Muwatta, jumlah hadisnya hanya kisaran 900-an hadis. Apa maknanya ini? Kesalahan nusah? Atau Imam Malik sengaja menghapus sejumlah hadis? Sengaja. Dia sengaja menghapus sejumlah hadis yang menurut beliau hadis ini enggak masuk lagi syarat beliau. Misalnya Imam Malik juga turut membersihkan kitab beliau dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu beliau terus murajaah buku beliau, murajaah buku beliau. Walaupun beliau sudah menjadi imam, ya kan? Adapun Imam Ahmad, maka terdapat riwayat dari Asqal Abu Mus'ab Al-Madani, ya, bahwa Imam Ahmad rahimahullah telah berkata, ya, bahwa beliau, Anda kalau tidak mendapatkan satu hadis, atau Anda jika tidak wajadta hadisan, ya, wa hadis tersebut lam yuzkar aw ma adkhaltu fi kitabi, falaysa hadza bi hadis. Kata Imam Ahmad, kalau antum dapat hadis, terus antum cari hadis ini di buku ana, musnad, antum enggak dapat, bukan hadis. Sudah utuh, tinggalkan hadis tersebut. Seolah Imam Ahmad Anda mengatakan kitab ana ini, buku saya ini bisa dijadikan standar diterima tidaknya suatu hadis. Beliau juga mengatakan laisa fi hadzal kitab hadisun man yuttaham. Suatu riwayat lainnya hadisun fihi mudhon. Ya tidak ada hadis katanya rawi yang muttaham di kitab saya. Ya dan tidak ada hadis al-maudhu. Kata beliau juga punya syarat. Pada kitab beliau ada pemilahan hadis. Hanya saja ketika beliau mengatakan tidak ada hadis rawi yang muttaham, rawi dituduh dusta, mungkin enggak hadis rawi yang keliru? Mungkin, mungkin. Rawi dhaif ternyata juga ada dan banyak, ya kan? Ya, jadi walaupun Imam Ahmad juga termasuk memisah-misahkan hadis, namun derajat beliau lebih rendah. Iya. Baru setelah itu ashabus sunan. Ya, karena ashabus sunan di antara metode yang ditempuh oleh penulis kitabus sunan, mereka menyalin satu bab dan memasukkan hadis pertama pada bab tersebut hadis yang paling sahih dalam hukum dia. Ya, dan tidak akan memasukkan hadis yang tidak masuk pada kategori sihah menurut hukum si penulis kitabus sunan. Baik, kadang-kadang kita dapatkan di sunan Abu Dawud ada terjemah bab bulan. Terus setelah itu tidak ada hadisnya. Bukan Abu Dawud lupa, bukan. Ya, karena mungkin menurut Abu Dawud tidak ada satupun hadis sahih pada bab ini. Masih termasuk mata mereka juga tetap memilah-milah dalam memasukkan hadis. Ini tertib ketika kita melihat bahwa hadis-hadis sahih itu juga punya tingkatan. Sama halnya juga hadis hasan juga punya tingkatan, sampai pada kitab hadis juga ada tingkatannya. Jadi kalau antum membeli kitab hadis, dahulukan yang mana? Dahulukan Bukhari, Muslim, apalagi Ashabus Sunan, buku-buku yang masyarakat sihat terlebih dahulu, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, apalagi Mustadrak Al-Hakim, jangan lupa Mustadrak Al-Hakim juga ini masyarakat sihat. Karena beliau mengatakan hadis-hadis yang beliau masukkan pada kitab Mustadrak hadis yang sanadnya sama dengan sanad Bukhari Muslim, namun Bukhari Muslim tinggalkan. Soalnya dia mengatakan ini sahih loh, syaratnya sama dengan Bukhari Muslim, cuma Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak masukkan dalam kitab mereka. Baru setelah itu ashabus sunan, baru setelah itu kitab-kitab musnad. Ya, ada pun kitab-kitab mu'jam itu belakang, akhirkan terlebih dahulu. Baru setelah itu yang kitab-kitab ya dengan sengaja penulisnya menggabungkan antara hadis-hadis dan riwayat athar, seperti Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya kan? Ya, Abad Tahdibul Athar, baru antum beli kitab-kitab seperti ini. Ya, Masya Allah Ta'ala. Naktafi ila huna di hadal qadr. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.